Sudah. Shalom semua, puji nama Tuhan. Hari ini kita bersama-sama lagi dalam kebaktian ibadah FLF online Zoom. Tuhan Yesus baik ya. Di awal tahun 2024 ini kita semua diberikan kesehatan, diberikan pemeliharaan, kasih karunia-Nya tetap atas kita. Barusan kita mendengar begitu banyak kesaksian-kesaksian atas berkat dan kasih karunia Tuhan, atas kemurahan Tuhan. Kita bersyukur luar biasa. Dan juga di awal tahun ini juga Tuhan izinkan kita sebagai satu kesatuan tubuh Kristus untuk bersama-sama memasuki, menjalani doa dan puasa selama 21 hari. Puji Tuhan, kita sudah masuk di hari ke-10 ya hari ini ya. Kita hari sudah masuk di hari ke-10 pas 11 hari ini. Ke-12 hari ini ya. Kita hari masuk ke hari 12 hari ini, masih ada 9 hari ke depan untuk saya encourage kita semua ikut join doa puasa. Dan hari ini, tema tahun ini adalah Living in God's Calling, hidup dalam panggilan Tuhan. Dan bulan ini dan hari ini kita akan share, akan belajar bersama-sama bagaimana kita semua dipanggil untuk berdoa dan berpuasa. Panggilan Tuhan untuk berdoa dan berpuasa bersama. Call to pray and fast. Kita semua dipanggil untuk berdoa dan berpuasa bersama, ya. Amin. Karena ada kuasa yang besar dalam doa dan puasa, terlebih lagi di awal tahun 2024 ini, di mana kita akan mengarungi selama 12 bulan ke depan. Kita mau mempersiapkan hati kita mau mempersiapkan iman kita mau mempersiapkan roh spirit kita lebih kuat bersama Tuhan dalam mengarungi 12 bulan ke depan. Jadi saya encourage kita semua untuk ayo bersama-sama, masih ada 9 hari ke depan, bukan hanya 9 hari, kalau mau dilanjutkan pun silakan ya. Paling tidak selama 21 hari ini kita berdoa bersama untuk menguatkan roh kita, menguatkan iman kita, bukan hanya sekedar diet tidak makan, tapi selama 21 hari ini kita membangun hubungan lebih dekat dengan Tuhan, membangun hubungan lebih intim dengan Tuhan sehingga roh kita lebih kuat bersama dengan Tuhan. Amin. Ya, tema kita hari ini adalah call to fast and pray. Dipanggil panggilan untuk berpuasa, berdoa dan berpuasa. Amin. Yang pertama saya akan bagikan tentang bagaimana berdoa. Semuanya pasti sudah tahu dan sering berdoa. Setiap hari kita berdoa. Tapi saat kita berdoa dan berpuasa, kita mau belajar lebih lagi berdoa dengan kerendahan hati. A humble prayer. Berdoa dengan kerendahan hati. Apa itu berdoa dengan kerendahan hati? Apakah enggak semua tuh doa sama aja? Ya semua doa, semua Tuhan kehendaki kita berdoa. Tadi barusan kita mendengar satu kesaksian ya. Kita kepada manusia aja, kalau kita meminta sesuatu, mungkin kelihatan, aduh kayaknya enggak mungkin. Tapi mintalah, ternyata akan diberi. Apalagi kepada Tuhan. Saat kita berdoa, kita memohon, kita meminta kepada Tuhan. Tuhan kita Allah yang dengan sukacita untuk memberi kepada kita. Nah, tapi saat ini kita mau belajar bagaimana sih berdoa dengan kerendahan hati. Sehingga bisa menggugah hati Tuhan lebih lagi. Bukan berdoa dengan keangkuhan atau bukan berdoa dengan biasa-biasa saja, tapi berdoa dengan kerendahan hati. A humble prayer. Berdoa dengan kerendahan hati itu apa? Berdoa bukan sekedar untuk menuntut. Bukan sekedar untuk menuntut hak kita. Bukan sekedar hanya untuk memenuhi keinginan kita. Bukan sekedar untuk, oh Tuhan berkati aku, berkati aku, berkati aku, berkati aku. Tapi berdoa, saat kita berdoa, kita merendahkan diri kita, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan serendah-rendahnya. Dan kita meninggikan Tuhan setinggi-tingginya. Jadi berdoa dengan humble prayer adalah saat kita memusatkan pikiran kita saat kita berdoa untuk merendahkan hati kita, untuk merendahkan diri kita di hadapan Tuhan serendah-rendahnya dan meninggikan Tuhan, memikirkan akan kebesaran Tuhan, memikirkan akan keagungan Tuhan, meninggikan Tuhan sebesar-besarnya, setinggi-tingginya. Seringkali saat kita datang untuk berdoa, kita hanya datang Tuhan, thank you Lord. Berkati aku ini Tuhan, berkati aku ini Tuhan, berkati aku ini Tuhan. Tapi seringkah kita mengingat siapa yang kita sembah? Dengan siapa kita datang? Dengan siapa kita meminta? Kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan karena kita menyadari kita ini semua orang berdosa. Kita semua ini semua orang yang tidak layak. Dan hanya karena kasih karunia-Nya saja, hanya karena kemurahan Tuhan saja kita menerima semua anugerah Tuhan. Kita menerima semua berkat Tuhan. Kita baca sama-sama ya di Daniel 9 ya. Ini ada kita hari ini kita akan belajar dari kitab Daniel 9 dan kitab Daniel 10. Saat Daniel berdoa dan berpuasa selama 21 hari. Ayo kita buka sama-sama di Daniel 9 ayat 1 sampai 10. Saya akan bacakan ya. Kitab Daniel 9 ini dibuat untuk menceritakan ya pada menceritakan tentang akhir masa 70 tahun penggenapan janji pemulihan Yerusalem yang dinubuatkan oleh Nabi Yeremia. Ini Daniel 9 ini ditulis pada saat penggenapan, hampir masa akhir penggenapan janji untuk pemulihan Yerusalem. Pada saat itu kan Yerusalem runtuh ya, porak-poranda. Nah, janji pemulihan untuk Yerusalem selama 70 tahun yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Yeremia. Nah, Daniel 9 ini ditulis pada saat itu. Sudah bisa share screen saya? Coba ya, saya... ya. Kita berdoa dan berpuasa. Daniel 9. Ya, Daniel 9. Ayat 1 sampai 10. Saya akan jelaskan ya per bagian sambil kita baca bersama-sama. Daniel 9 ayat 1 sampai 10. Pada tahun pertama pemerintahan Darius, anak Ahasyweros dari keturunan orang Media, yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kastim. Pada tahun pertama kerajaannya itu, aku, Daniel, memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia. Firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Jadi di sini Daniel berdoa memohon kepada Tuhan dan berpuasa. Dia bukan hanya memohon untuk kepentingan dirinya sendiri, no. Tapi Daniel itu benar-benar bermohon, berdoa, berpuasa, merendahkan dirinya di hadapan Tuhan karena dia begitu peduli akan nasib bangsanya. Dia begitu peduli atas nasib bangsanya. Ini sebenarnya bertepatan sekali dengan saat-saat kita saat ini, terutama di bangsa Indonesia saat ini yang sedang mau memasuki pemilihan presiden. Begitu banyak hal-hal yang sedang terjadi akhir-akhir ini, saling menjelekkan, saling menjatuhkan. Nah, disinilah saat kita berdoa berpuasa 21 hari ini, kita juga bisa berdoa lebih lagi untuk bangsa dan negara kita. Juga di Malaysia dan negara-negara lainnya. Kita bukan hanya berdoa untuk pergumulan-pergumulan kita, tapi kita merendahkan hati, mengarahkan mata kita kepada Tuhan, berdoa dan bermohon kepada Tuhan juga untuk bangsa dan negara kita. Ya, dilanjutkan ayat keempat. Maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku. Demikian, ah Tuhan Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia kepada mereka. Jadi doa yang rendah hati, a humble prayer, adalah doa yang membesarkan nama Tuhan. Daniel di sini membesarkan nama Tuhan. Dia mengaku kepada Tuhan, dia memohon kepada Tuhan dan mengaku segala dosa-dosa dia. Dia katakan, Tuhanku, Allah yang maha besar, Allah yang maha dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka. Daniel memohon terlebih dahulu kepada Tuhan. Karena dia mengingat betapa tuh yang dia datang itu kepada siapa. Seringkali kita harus ingat kepada siapa kita memohon. Kalau kita datang kepada pimpinan negeri, kepada Pak Jokowi misalnya. Apa kita bisa datang seenaknya? Nggak bisa. Apa kita mau memohon seenaknya? Nggak bisa. Pasti kita akan menyampaikan salam kita. Bapak Presiden yang terhormat. Ya kan? Nah, seringkali kita datang kepada Tuhan dengan seenak hati. Seringkali kita lupa. Lupa kepada siapa kita datang. Daniel tahu kepada siapa dia datang. Tuhanku, Allahku yang maha besar, Allah yang dahsyat, yang selalu memegang perjanjian dan kasih setia. Dia tahu kepada siapa dia datang. A humble prayer. doa yang meninggikan dan membesarkan nama Tuhan. Tuhan mau loh dipuji, Tuhan mau loh disanjung. Kita aja manusia senang dipuji, tuh kita aja manusia senang disanjung, apalagi Tuhan. Sama, sama. Saat kita membesarkan nama Dia, saat kita tahu dengan siapa kita datang, kepada siapa kita meminta, kepada Tuhan yang Maha Besar, kepada Tuhan yang Maha Tinggi. Dan besarkan, kita agungkan namanya. Amin. Ayat 5. Tuhan Allah yang Maha Besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi engkau serta berpegang pada perintah-Mu. Jadi Tuhan mengasihi pada siapa? Mereka yang mengasihi Dia dan berpegang pada perintah-Nya. Ayat 5. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Daniel mengakui semua kesalahan-kesalahan rakyatnya, bangsa ya, bangsa orang-orang di Yerusalem pada saat itu. Mereka sudah memberontak dari Tuhan, mereka sudah berlaku fasik, mereka sudah berbuat dosa. Mereka mengakui. Dan kami tidak taat kepada hamba-hambamu, para nabi yang telah berbicara atas namamu, kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapak-bapak kami, dan kepada segenap rakyat kami. Ya, akui semua kesalahannya. Daniel mengakui, menyadari betapa bobroknya bangsa Israel saat itu. Sudah memberontak kepada pemimpin, tidak berlaku fasik, sudah tidak taat, sudah banyak dosa, dia mengakui. Humble prayer, doa yang rendah hati, menyadari adalah doa yang menyadari betapa lemahnya kita. Betapa kita ini manusia yang berdosa. Seringkali kita nggak menyadari itu. Seringkali kita, aduh, kita sudah Kristen, kita sudah melayani Tuhan, kita sudah membawa persembahan, kita sudah menabur persepuluhan, kita sudah berbuat baik, kita sudah melayani orang. Seringkali kita nggak menyadari itu. Seringkali kita menyadari, ah, dosaku kecil, dosaku sedikit. Tapi di sini Daniel mengingatkan kita, sadari setiap kelemahan, dosa-dosa, sebenarnya kita nggak layak. Apalagi kita menerima sebegitu banyak kebaikan-kebaikan dan berkat-berkat Tuhan kita. Ya, saat ini itu karena kemurahan Tuhan, bukan karena kebaikan kita, tapi karena kemurahan Tuhan semata. Doa yang rendah hati adalah menyadari semua dosa-dosa dan pelanggaran kita, ketidaktaatan kita. Mungkin kita tidak menyadari kalau kita tidak taat kepada Tuhan. Ah, akhirnya aku sudah taatlah semua perintah-perintah Tuhan. Tapi mungkin kita tidak taat pada pemimpin kita, tidak taat pada orang tua kita, tidak taat pada pemimpin rohani. Dan Daniel tahu, kami yang tidak taat, ampuni ketidaktaatan kami. Daniel minta maaf, minta ampun di hadapan Tuhan. Semua itu, semua dosa, menyadari semua dosa, pelanggaran ketidaktaatan. Bukan hanya kepada Tuhan, tapi kepada pemimpin kita, orang tua kita, atau siapapun. Doa rendah hati itu tidak berusaha untuk mencari pembenaran diri sendiri. Seringkali kita pikir, oh, kita sudah benar. Kita sudah, hidup kita sudah benar lah. Kita sudah melayani Tuhan. Kita sudah berdoa. Sudah melakukanlah yang baik-baik lah. Kayaknya dosa kita sedikit. Dan kalau dan bahkan seringkali kita malah menghitung-hitung kebaikan kita. Tuhan, aku kan sudah melayani Tuhan. Aku kan sudah menabur Tuhan. Tapi mana jawaban doa-doa? Doa yang rendah hati tidak seperti itu. Doa yang rendah hati menyadari bahwa kita adalah manusia yang lemah, manusia yang rendah. Menyadari kelemahan kita, kerendahan kita, dosa-dosa kita, pelanggaran kita, dan tidak membenarkan diri kita sendiri. Tidak menyadari kelebihan-kelebihan kita. Kita merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan dan meninggikan Tuhan setinggi-tingginya. Amin. Ayat 7, kita lanjutkan ya. Ya Tuhan, Engkaulah yang benar. Tuhan saja yang benar, bukan kita yang benar. Tetapi patutlah kami malu seperti pada hari ini Daniel. Daniel merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Patutlah kami malu Tuhan. Daniel tuh hidup benar loh di hadapan Tuhan. Daniel hidup benar di hadapan Tuhan. Daniel berdoa sehari 3 kali. Tapi saat dia datang ke hadapan Tuhan, dia bukan hanya membawa dirinya sendiri, tapi dia juga membawa permohonan bangsanya. Dia bawa permohonan bangsanya. Dan itu orang yang benar. Tapi dia membawa permohonan bangsanya. Dan dia katakan, kami patut malu. Oh enggak Tuhan, itu tuh bangsaku tuh berbuat dosa. Aku kan hidup benar di hadapan Tuhan loh. Daniel merendahkan diri serendah-rendahnya atas nama bangsanya. Atas nama bangsanya. Kami patut malu Tuhan. Engkaulah yang benar. Patutlah kami malu seperti pada hari ini. Kami orang-orang Yehuda, penduduk kota Yerusalem dan segenap orang Israel. Dia membawa atas nama seluruh bangsanya. Dia datang kepada Tuhan, memohon ampun, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk bangsanya. Seluruh kaum Yehuda, seluruh penduduk kota Yerusalem, segenap orang Israel. Luar biasa, Daniel. Luar biasa. Mungkin saat kita datang pada Tuhan, kita memohon berkat, memohon kesejahteraan untuk bangsa, negara kita, untuk warga kita, atau siapapun. Kita bisa mengingat doa Daniel ini. Untuk kita juga bisa memohonkan ampun untuk bangsa dan negara kita, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, untuk orang tua kita, untuk siapapun. Dan kita mungkin tidak sadari, kita semua itu sudah berdosa. Seperti Daniel ini, dia datang kepada Tuhan, memohon bukan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, tapi untuk kepentingan bangsanya. Dan dia memohon ampun pada Tuhan, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Walaupun dia orang benar, tapi dia memohon ampun untuk bangsanya. Mereka yang dekat dan mereka yang jauh, bayangkan, di segala negeri kemana engkau telah membuang mereka oleh karena mereka berlaku murtad terhadap engkau. Ya Tuhan kami, raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, dan bapak-bapak kami, patutlah malu sebab kami telah berbuat dosa terhadap engkau. Daniel benar-benar merendahkan diri, memohon pengampunan kepada Tuhan. Ayat 9, pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan. Walaupun kami telah memberontak terhadap Dia, Daniel membesarkan nama Tuhan kembali. Aku tahu Tuhan, walaupun kami sudah memberontak, walaupun kami sudah berdosa, tetapi Engkau Allah yang menyayangi kami. Tetapi Engkau Allah yang penuh kasih setia, Allah yang penuh pengampunan. Itu Daniel. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan. Dia tahu saat dia datang pada Tuhan, dia menyembah Tuhan yang penuh kuasa, dia menyembah Tuhan yang penuh kasih, dia menyembah Tuhan yang dia tahu Allahnya akan memberikan pengampunan. Luar biasa ya doa Daniel ini ya. Kita bisa pelajari sama-sama dan mengingatkan kita semua untuk doa seperti Daniel ini. A humble prayer, doa yang rendah hati di hadapan Tuhan. Ayat 10, dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaraan para nabi hamba-hambanya. Ya, ini doa yang rendah hati adalah doa yang menyadari semua dosa, semua kesalahan, semua pelanggaran-pelanggaran kita, semua hal-hal yang membuat malu. Menyadari. Bukan hanya untuk diri kita sendiri. Mungkin kita merasa, aduh kita sudah hidup benar. Tapi saat kita datang pada Tuhan, mungkin kita tidak datang hanya untuk pergumulan kita sendiri. Hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Seperti Daniel, dia datang untuk kepentingan orang lain. Dia datang untuk kepentingan bangsanya. Dia merendahkan hati serendah-rendahnya, memohon pengampunan kepada Tuhan untuk bangsanya. Seluruh rakyat, seluruh negeri, seluruh bangsa yang dia tahu sudah memberontak pada Tuhan. Yang dia tahu sudah membangkang, sudah tidak taat akan perintah-perintah Tuhan. Dan dia merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Itu Daniel. Doa yang gak egois. Doa yang memikirkan nasib orang lain. Memikirkan nasib bangsanya. Dan dia mengagungkan Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Dan dia tahu kepada siapa dia datang. Kepada siapa yang Allah yang dia sembah. Allah yang penuh kasih setia. Allah yang penuh pengampunan. Dia tahu Allahnya akan mengampuni dosa bangsanya. Karena Allahnya penuh kasih setia. Dia membesarkan dan mengagungkan nama Tuhan. Amin. Itu ya doa yang rendah hati. A humble prayer. Doa yang rendah hati. Yang pertama ada dua unsur. Ada dua unsur doa yang rendah hati. Less of me and more of you. Less of me and more of God. Merendahkan hati kita. Humble yourself before God. Merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita kurang, tetapi Tuhan yang dilebihkan. Less of me. Tidak berisi tuntutan kepada Tuhan. Yang pertama. tidak berisi tuntutan kepada Tuhan. Daniel tidak ada yang dia menuntut kepada Tuhan. Dia datang pertama untuk memohon pengampunan, datang menyadari setiap dosa-dosa, kesalahan, dan pelanggarannya. Tidak berisi tuntutan kepada Tuhan, tapi selalu melihat ke dalam diri. Apa sih yang Tuhan mau untuk dikerjakan dalam hidup kita? Apa sih yang mau Tuhan kita perbaiki? Seringkali loh, banyak hal Tuhan tuh mau hidup kita berubah, mau karakter kita diubahkan, mau hati kita juga berubah, dibentuk. Humble prayer adalah doa yang hanya meminta, meminta, meminta. Bukan hanya doa yang menuntut, menuntut, menuntut jawaban. Tetapi menanyakan kepada Tuhan. Melihat ke dalam diri. Apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita lebih lagi? Apa yang Tuhan mau kita ubah? Sesuatu yang diperbaiki lebih lagi. Untuk kita, hidup kita penuh menjadi lebih berarti. Hidup kita menjadi lebih berkat. Membuka hati untuk mau berubah dan menerima perubahan. Kalau orang yang salah, saat kita rendah hati datang di hadapan Tuhan, dan Tuhan tegur kita, Tuhan berbicara pada kita, hati kita tuh nggak memberontak, hati kita nggak membenarkan. Iya Tuhan, aku berbuat dosa seperti ini, aku berbuat salah seperti ini, tapi karena dia begini, begini, begini, begini Tuhan. Enggak, doa yang rendah hati bukan doa yang membela diri, memberikan pembenaran. Doa yang rendah hati saat kita salah, ya salah. Apa yang Tuhan mau kita perbaiki dalam hidup kita? Apa yang Tuhan mau kita ubah dalam hidup kita? Membuka hati untuk mau berubah, dibentuk, menerima perubahan. Dan perubahan Tuhan berikan saat Tuhan mau memakai hidup seseorang. Jadi kalau hidupmu berubah, hatimu berubah, itu saatnya Tuhan mau mengerjakan sesuatu yang lebih besar lagi dalam hidupmu. Tuhan mau memakai hidupmu lebih lagi. Sometimes you are ready to repent, to receive forgiveness. Kita siap, terkadang kita siap untuk bertobat, untuk menerima pengampunan. We are ready to repent to receive forgiveness. But are we ready to surrender to receive change? Tetapi apakah kita siap menyerah, berserah penuh pada Tuhan untuk menerima suatu perubahan? Kita ready, siap untuk menerima pengampunan, bertobat untuk menerima pengampunan dari Tuhan. Semua orang siap. Aduh, minta ampun, minta ampun, minta ampun. Aku sudah berbuat dosa, aku berbuat salah. Tapi apakah kita siap untuk berubah? Itu pertanyaannya. Apakah kita siap untuk berubah dan tidak melakukan lagi pelanggaran itu? Untuk tidak melakukan lagi dosa-dosa itu? Are we ready to surrender fully to God? To receive change. Untuk menerima suatu perubahan dalam hati kita, dalam hidup kita. Itu yang doa yang rendah hati ya. Less of me, datang pada Tuhan, mengaku setiap kelemahan, pelanggaran, dan membuka hati untuk menerima satu perubahan. Seringkali Tuhan mau berbicara, melakukan sesuatu dalam hidup kita, tapi Tuhan mau kita juga membuka hati untuk berubah. Jangan mengeraskan hati kita. Karena Tuhan, saat kita berubah, Tuhan mau memakai kita lebih lagi. Amin. Yang kedua doa yang rendah hati adalah, pertama less of me, yang kedua more of God. Tinggikan, besarkan, agungkan nama Tuhan. Di awal doanya, Daniel sudah membesarkan nama Tuhan. Di awal pertama doanya, dia membesarkan dan mengagungkan nama Tuhan. We are under his authority. Kita ini semua di bawah otoritasnya Tuhan. Pengakuan atas pengagungan Tuhan. Akui kebesaran Tuhan. Tunduk pada otoritas Tuhan dalam kehidupan kita. Kekuatan doa itu bukan terletak pada saat kita berdoa. Bukan terletak, oh bagaimana kita berdoa, saat kita berdoa. Melainkan pada dia yang mendengarkan doa kita. Seringkali kita, aduh kekuatan doa, iman, iman kekuatan doa. Yes, yes, iman yang teguh. Tapi kekuatan doa yang sesungguhnya adalah pada dia yang mendengarkan doa kita. Seringkali kita lupa siapa yang mendengarkan doa kita. Kalau kita memohon, datang, memohon, minta bantuan kepada seseorang, pasti kita akan datang dengan kesungguhan hati. Meminta orang itu bisa membantu kita. Meminta orang itu bisa menolong kita. Tapi seringkali kita datang pada Tuhan dengan seenaknya, segampangnya. Padahal disitulah kuncinya. Saat kita datang, kita tahu kepada siapa kita datang. Kepada siapa kita memohon, kepada siapa kita meminta. Kepada Tuhan yang Maha Besar, pada Tuhan yang Maha Agung. Kita akan datang dengan kesungguhan hati. Kita akan datang untuk membesarkan Dia, mengagungkan Dia. Datang. Less of me and more of you, God. Besarkan Dia, agungkan Dia, permuliakan Dia. Seberapapun dosa kita tetap tahu bahwa saat kita datang kepada Tuhan, kita tahu saat Daniel katakan, kami berdosa Tuhan, kami patut membuat mendapat malu. Tapi kami tahu Engkau Allah yang penuh kasih, Engkau Allah yang memberikan pengampunan. Dan Dia tahu kepada siapa Dia datang. Meninggikan Tuhan, membesarkan Tuhan. Amin. A humble prayer adalah doa yang less of me, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan mengagungkan Tuhan sebesar-besarnya, setinggi-tingginya. Amin ya. Yang kedua, fasting, fast, prayer and fasting. Ya, di masa-masa ini kita semua sedang berdoa dan berpuasa. Kita rindu ada satu breakthrough, ada satu terobosan dari doa dan puasa kita. Sekarang ini itu lagi masa ngetrendnya itu intermittent fasting. Jadi kalau kita bilang, ah kita puasa, oh ya itu kayak intermittent fasting, intermittent fasting. Orang-orang diet sekarang itu istilahnya intermittent fasting. Kamu puasa, puasa rohani atau puasa untuk diet? Itu dia tanyain. Karena itu intermittent fasting itu identik dengan puasa diet. Intermittent fasting ini sekarang lagi ngetrend banget gitu. Itu identik dengan puasa diet. Ada yang nanyain, kamu puasa, puasa diet atau puasa rohani? Oh iya itu intermittent fasting. Kalau bukanya cuma jam 6, habis itu puasa lagi, besoknya lagi. Itu lagi ngetren. Tapi yang kita mau sekarang yang kita lakukan itu bukan intermittent fasting biasa, bukan puasa diet. Tapi benar-benar kita saat kita doa dan puasa, kita mau roh kita, spiritual kita itu semakin kuat. Karena kita mau ada satu breakthrough terobosan dalam kehidupan kita. Sama seperti Daniel ini, dia saat dia masuk dalam doa, dia berpuasa, dia tahu dia mau terjadi sesuatu breakthrough, terobosan. Saat dia merendahkan hati, saat dia berkabung dalam doa dan puasa. Daniel berperang. Dalam puasa itu, dalam doa puasa itu ada peperangan roh. Perlu kesungguhan hati. Karena nggak mudah. Kadang-kadang kita lapar, capek. Ada godaan. Puji Tuhan, akhir-akhir ini saya kuat godaan. Temenin mama, papa, mama saya, dua mama saya. Duh mama, kadang-kadang kita harus jalan, ajak mereka jalan. Waktu-waktunya makan siang, lunch, temenin mereka makan di restoran. Saya ngeliatin aja mereka makan, kayaknya ngiler deh pengen makan. Pengen ngiler pengen makan. Kamu nggak makan, enggak lagi puasa, ya udah mereka berdua makan. Iya, melatih diri kita, makan kita. Sebenarnya kadang-kadang kita tergoda gitu loh. Tapi Tuhan mau uji kita. Ada perlu kesungguhan hati. Dan perlu karena ada peperangan roh. Kalau kita mau sesuatu itu berubah, itu kita nggak peperangan secara fisik. Itu roh kita yang berperang. Roh kita yang harus dimenangkan. Roh yang harus dimenangkan. Ada peperangan roh. Itu dalam fasting itu. Doa puasa. Ya, di Daniel 10 kita lanjutkan ya. Tadi Daniel 9. Sekarang Daniel 10. Di Daniel 10 ini dituliskan bahwa Daniel itu berkabung. Berdoa dan berpuasa selama 3 minggu. Atau 21 hari ya, seperti yang kita jalani saat ini. Daniel 10, ayat 2 dan 3 ya. Ini nanti kita lanjutkan, ada beberapa ayat lainnya. Daniel 10, ayat 2 dan 3. Pada waktu itu aku, Daniel, berkabung 3 minggu penuh. Berkabung loh dia. Dia berkabung karena dia sedih, hatinya tuh berkecamuk. Orang berkabung gimana sih dia katakan kata berkabung. Makanan yang sedap tidak aku makan. Daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku. Dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. Dia benar-benar bermohon kepada Tuhannya. Dan ini yang luar biasa ya. Kita lanjutkan ya. Selama 3 minggu dia berdoa dan berpuasa. Dan hasilnya apa? Kita kan mau mendapat breakthrough ya dalam doa puasa kita. Walaupun mungkin kelihatan sesuatu belum berubah. Tapi yang terpenting Tuhan mengubah hati kita dulu. Tuhan mengubah roh yang ada di dalam hidup kita dulu. Itu yang terpenting dalam doa puasa. Kalau kita bilang, aduh aku sudah doa puasa 21 hari tapi belum kelihatan hasilnya. No. Hasilnya, waktunya itu urusan Tuhan. Tetapi saat kita berdoa dan berpuasa dengan sungguh-sungguh, pasti ada sesuatu yang berubah. keadaan mungkin mungkin belum kelihatan dalam mata, tetapi di dalam alam roh ini pasti sudah terjadi perubahan. Di dalam alam roh ini sudah terjadi peperangan. Pasti itu terjadi. Dan roh kita, spirit kita pasti akan semakin kuat. Daniel 10 ayat 11 sampai 12. Katanya kepadaku, Daniel, jadi selama 21 hari itu ya. Ya, di akhir hampir 20 di akhir 21 hari dia berpuasa. Katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang dikasihi ini, malaikat Tuhan muncul pada Daniel di akhir doa puasa 21 hari. Di hari ke-24 bulan pertama, nanti bisa dibaca lebih jelas ya di Daniel 10. Pada hari ke-24 bulan pertama, Daniel di akhir doa puasa Daniel selama 21 hari. Pada hari ke-24 bulan pertama, malaikat Tuhan menampakkan dirinya kepada Daniel. Dan ini katanya, katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang dikasihi, camkanlah firman yang kukatakan kepadamu dan berdirilah pada kakimu. Sebab sekarang aku diutus kepadamu. Ketika hal ini dikatakannya kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar. Daniel tahu siapa yang datang kepada dia, malaikat Tuhan. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu. Luar biasa. Di hari pertama ini. Jadi ini luar biasa firman Tuhan ya. Ini saya harap ya firman ini bisa menguatkan kita semua, muatan teman-teman semua. Sejak kita berdoa, berpuasa, berkabung di hadapan Tuhan, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Mungkin gak langsung terjadi perubahan. Tapi ini yang malaikat Tuhan katakan kepada Daniel. Di akhir puasa selama 21 hari. Malaikat Tuhan katakan kepada Daniel, jangan takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama. Sejak Daniel hari pertama sudah berdoa kepada Tuhan. Sejak hari pertama Tuhan mendengar doa kita. Jadi kalau Tuhan saudara bilang, aduh doaku kok sepertinya Tuhan nggak dengar ya. Sepertinya kok belum ada jawabannya. Malaikat Tuhan katakan kepada Daniel. Dan ini juga dikatakan pada kita semua. Tuhan mendengar setiap seruanmu. Tuhan mendengar setiap doa-doamu. Bahkan di hari pertama engkau berdoa, Tuhan sudah mendengar. Ini perkataan malaikat Tuhan. Jangan takut sebab aku telah didengarkan perkataan sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataan itu. Malaikat Tuhan datang diutus oleh Tuhan karena doa dan itu kuasa dari doa dan puasa. Ayo, ayo. Kalau yang belum saat ini, ayo masih ada 9 hari ke depan kita berdoa, kita berpuasa. Karena ada kuasa yang besar. Di alam roh ini sedang berperang. Malaikat-malaikat Tuhan mengalahkan segala roh-roh kegelapan, apapun pergumulan kita. Mungkin belum kelihatan jawabannya. Tapi saat ini Tuhan katakan juga, sejak hari pertama engkau berdoa, aku sudah mendengarkan perkataanmu. Aku sudah mendengarkan permohonanmu. Aku sudah mendengarkan doa-doamu. Amin. Tinggal tunggu waktunya Tuhan menjawab doa kita. Tapi sudah terjadi perubahan. Perubahan di alam roh. Dan dalam hati kita, dalam spirit kita juga. Amin. Oke ya. Nanti yang terakhir kita baca dari kitab Yosua. Jadi fasting. Nah, tadi kita sudah baca tentang fastingnya, prayer and fastingnya. Saya sudah jelaskan. Jadi fasting itu tidak mengubah Tuhan. Fasting does not change God. Fasting itu tidak mengubah Tuhan. But fasting changes you. Fasting itu mengubah kita. Saat kita berdoa dan berpuasa, terjadi pasti akan terjadi perubahan dalam roh spiritual kita. Kita akan lebih tenang, kita akan lebih kuat, kita akan bisa lebih sukacita walaupun mungkin hasilnya belum terlihat. Karena apa? Karena sudah terjadi peperangan di alam roh yang kita tidak bisa lihat. Tuhan sedang bekerja di balik segalanya. Jadi fasting does not change God. Tuhan tetap sama, tetapi fasting mengubah kita. Dan yang kedua, fasting does move God. Fasting itu menggerakkan Tuhan, menggerakkan tangan Tuhan bekerja. Saat kita sedang berdoa dan berpuasa, Tuhan bekerja. Fasting itu menggerakkan Tuhan, menggerakkan kuasa Tuhan bekerja. Saat Daniel berdoa dan berpuasa, Tuhan mengirimkan malaikatnya Gabriel untuk datang kepada Daniel, memberikan pewahyuan-pewahyuan. Demikian juga saat kita berdoa berpuasa, Tuhan bekerja. Tuhan bekerja, Dia akan memberikan kita hikmat yang kita butuhkan, Dia akan memberikan kita pewahyuan, Dia akan memberikan kita kekuatan, memberikan kita ketenangan, damai sejahteranya. Tuhan bekerja, kuasa Tuhan bekerja. Dan fasting juga meningkatkan, increases our spiritual capacity. Meningkatkan kapasitas spiritual kita. Saat kita berdoa dan berpuasa, kita akan diperbesar kapasitas kita. Kapasitas apa? Ya mungkin hati kita, pengharapan kita, iman kita pada Tuhan. Pasti itu akan memperbesar kapasitas kita. Ya, selain dia mengubah hati kita, dia akan memperbesar, memperluas kapasitas kita. Yang terpenting adalah stabilitas hati kita, stabilitas iman kita. Hati kita itu akan lebih teguh, lebih beriman dalam memegang janji-janji Tuhan. Luar biasa, ya, besar kuasanya dari doa dan puasa. Amin. Jadi ayo kita call, kita dipanggil, call to pray and fast. Panggilan untuk berdoa dan berpuasa. Bulan ini kita dipanggil untuk berdoa dan berpuasa bersama, merendahkan hati di hadapan Tuhan, membawa kerinduan hati kita, membesarkan nama Tuhan. Dan karena kita mau mempersiapkan hati kita mau melihat hal-hal besar yang Tuhan siapkan sepanjang tahun 2024 ini, 12 bulan ke depan. Belum terlambat, ayo kita mulai ya. Yang terakhir, dari kitab Yosua kita lihat. Yosua 3 ayat 5 ya. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Jadi ini sebelum Yosua menyeberangi Sungai Yordan, memasuki negeri perjanjian tanah Kanaan. Yosua berfirman, berkata kepada seluruh imam-imam seluruh bangsa Israel, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan Tuhan ingatkan kita semua, ayo kuduskan hati kita, kuduskan hidup kita, perkuat spiritual kita. Melalui doa dan berpuasa. Di situ bangsa Israel diminta untuk tidak berkata-kata loh. Menguduskan itu tuh mereka tuh harus tahan tuh mulut. Karena sekali mulut mereka berkata, itu akan keluar omelan, umpatan, keraguan. Menguduskan diri juga menahan perkataan. Kuduskanlah dirimu. Apalagi bangsa Israel. Makanya kan pada saat mengitari tembok Yeriko itu, Joshua kan bilang, tidak boleh ada satu perkataan, kecuali itu para imam yang membunyikan sangkakala. Karena apa? Begitu perkataan keluar, itu akan menimbulkan satu keraguan. Aduh, ngapain kita susah-susah? Aduh, ngapain? Apalagi bangsa Israel terkenal sebagai bangsa yang tegak tengkuk, yang sering berkeluh kesah. Saat Joshua berkata, kuduskanlah dirimu. Mereka berpuasa juga. Berpuasa juga, salah satunya berpuasa perkataan. Kuduskanlah dirimu. Hati mereka harus dijaga. Iman mereka harus dijaga. Gak boleh. Pikiran mereka harus dijaga. Sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan Tuhan ingatkan kita semua, ayo kuduskan diri kita. Satu adan puasa ini, kita tahan perkataan-perkataan kita, tahan pikiran-pikiran yang negatif, dekatkan diri pada Tuhan. Karena apa? Karena besok Tuhan akan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib di tengah-tengah kita. Amin. Besok, lusa, bulan depan, sepanjang tahun ini, Tuhan akan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib di tengah-tengah kita. Kuduskan hati kita, kuatkan hati kita melalui doa dan puasa. Kita semakin dekat dengan Tuhan, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, mengakui setiap dosa pelanggaran kita, less of me and more of God, more of you, Lord. Besarkan Tuhan, tinggikan Tuhan, agungkan Tuhan, permuliakan Tuhan. Amin. Ya, terima ya message hari ini. Kita humble humble prayer, call to pray and fast. Panggilan untuk kita semua berdoa dan berpuasa melalui doa dengan kerendahan hati, melalui puasa kita rindu menguduskan hati kita, kita rindu melihat satu hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang besar yang Tuhan siap kerjakan di tengah-tengah kita, yang Tuhan siap kerjakan besok hari, lusa, dan sepanjang tahun ini. Amin. Ya, kita terima berkat Tuhan, kita terima firman Tuhan hari ini. Kita yakini kalau Tuhan sudah mendengar perkataan dan permohonan Daniel saat pertama kali Daniel berdoa dan berpuasa. Di situ juga sama juga Tuhan sudah mendengar perkataan kita, doa-doa kita, permohonan kita saat pertama kali kita berdoa. Tuhan nggak pernah gagal, Tuhan nggak pernah lalai. Tinggal tunggu waktunya, kapan Tuhan mau menggenapi janji-janjinya. Amin. Ayo kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah disampaikan kepada umat-Mu hari ini Tuhan. Inilah perkataan-Mu, inilah firman-Mu yang sudah disampaikan. Biarlah setiap dari kami boleh merenunginya, boleh menanam setiap firman-Mu ini erat-erat dalam hati kami, dalam lubuk hati kami merenungkannya Tuhan, sehingga benar-benar menjadi remah berbuah dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami semua dipanggil untuk berdoa dan berpuasa, merendahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan, mengakui setiap dosa, kelalaian, kelemahan, pelanggaran kami Tuhan, ketidaktaatan kami Tuhan Yesus, dan meninggikan Engkau, membesarkan Engkau, mengagungkan Engkau, Allah yang kami sembah, Allah yang di mana kami datang untuk memohon, meminta, Allah yang kami tahu, Allah yang penuh kasih, Allah yang akan selalu mengampuni setiap dosa-dosa pelanggaran kami Tuhan. Pimpin kami untuk terus juga merendahkan hati, mengizinkan hati kami diubahkan, hati kami dibentuk, hidup kami diubahkan sehingga Engkau siap memakai setiap dari kami lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat kami mau berpuasa Tuhan, menanggalkan setiap kedagingan kami Tuhan, biarlah Tuhan Roh-Mu yang bekerja, Roh-Mu yang menguatkan hati kami, Roh-Mu yang menguatkan spirit kami Tuhan Yesus, sehingga kami tahu di zaman saat kami berdoa, saat kami berpuasa, sedang terjadi peperangan, sedang terjadi peperangan rohani yang luar biasa di alam roh Tuhan, dan kami tahu kemenangan ada di pihak kami. Sejak pertama kali kami berdoa, sejak pertama kali kami merendahkan diri dalam doa dan puasa kami, Engkau sudah mendengar doa-doa kami. Dan kami tahu Tuhan, saatnya akan tiba kami melihat jawaban doa dan penggenapan janji-janji-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, lawat setiap umat-Mu, jamah setiap hati, berbicara lebih lagi ke dalam setiap hati menurut kehendak-Mu, sesuai dan menurut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin, amin. Terima kasih semua, Tuhan memberkati.